Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Raudhatul Anwar fi siratin Nabiyyil Mukhtar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari penulis rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif. Ketika itu beliau ke sana dengan tujuan untuk mencari bantuan dan seseorang yang mau untuk mendukung dakwah yang beliau bawa. Karena beliau telah ditinggal oleh kedua orang yang senantiasa membela beliau ketika itu, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib. Namun ternyata respon dari penduduk Taif sangatlah negatif, sampai mereka dengan lancang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya beliau harus lari menyelamatkan diri dari gangguan mereka, hingga akhirnya beliau bersembunyi atau berteduh di salah satu tembok penduduk sekitar Taif. Kemudian kita juga telah membaca pertemuan beliau dengan Udas, salah seorang tukang kebun yang beragama Nasrani. Terjadi dialog antara Udas dengan Nabi, yang kemudian akhirnya Udas menerima Islam dan dia pun masuk ke dalam Islam, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan kembali. Qala al-muallif rahimahullah, ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar min al-ha'id, dari tembok itu. Jadi beliau berteduh di salah satu tembok. Kemudian pemilik tembok itu mengirimkan Udas untuk memberikan suguhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai hajatnya, beliau keluar dan beranjak dari tembok itu. Wa taqaddama fi tariqihi ila Makkah, beliau pun berjalan pulang menuju ke Mekah. Wa huwa ka'ibun hazinun mahmum, dalam keadaan beliau sangat berduka, sangat sedih. Hatta idza balagha qarnal manazil, hingga ketika beliau sampai di tempat yang bernama Qarnul Manazil, azallathu sahabatun fiha Jibril wa ma'ahu malakul jibal. Tiba-tiba ada sebuah awan yang menaungi beliau. Di dalam awan itu terdapat malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Farafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Fanadahu Jibril, malaikat Jibril pun memanggil beliau. Waqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, innallaha ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bimasyid. Wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepadamu malaikat penjaga gunung agar engkau bisa memerintahkan kepadanya apa yang engkau suka. Thumma sallama malakul jibal waqala, kemudian malaikat penjaga gunung pun memberikan salam dan mengatakan, ya Muhammad, dzalik famasyid, wahai Muhammad, itulah tujuanku datang, terserah engkau. In syi'ta atbaqtu 'alaihimul akhshabain wa huma jabal Makkah Abu Qabis walladhi yuqabilu, kalau engkau mau aku akan mengangkat kedua gunung itu, yakni Gunung Abu Qabis dan juga gunung lagi satunya yang ada di hadapannya. Kalau engkau mau, aku akan mengangkatnya dan akan aku timpakan kepada mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon dengan respon yang baik. Beliau mengatakan bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Aku tidak menginginkan hal itu. Yang aku inginkan justru sebaliknya, Aku menginginkan ada di antara keturunan-keturunan mereka yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masyaallah. Pelajaran yang sangat berharga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi hak, diberi izin oleh Allah. Bukan berarti beliau zalim kalau seandainya beliau mengiyakan permintaan malaikat gunung ini. Tapi beliau tidak mau. Seandainya beliau mengiyakan dan menuruti, kemudian memerintahkan malaikat itu untuk mengangkat dua gunung, menimpakan kepada penduduk Taif, itu boleh. Karena diizinkan oleh Allah. Dan mereka sudah keterlaluan mengganggu Nabi SAW. Tapi lihat bagaimanakah respon Nabi SAW. Yang patut untuk dicontoh oleh semua umatnya. Yang patut dicontoh oleh semua duat ilallah. Yang menyerukan kebenaran dan mengajak manusia kepada kebenaran. Berakhlak dengan akhlak beliau. Mencontoh bagaimanakah akhlak dan budi pekerti beliau. Tidak mudah dan tidak gampang akhlak seperti ini. Dikala dihinakan, direndahkan, kemudian ada kemampuan untuk membalas. Biasanya wataknya manusia itu akan membalas. Membalas sekuat tenaga. Karena dia sudah dihina, apalagi sampai dilukai. Diinjak-injak kehormatannya di hadapan umum. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para dai untuk bersabar. Untuk hikmah. Bersabar untuk menghadapi ujian ketika dakwah. Apa yang dihadapi oleh para dai itu sesungguhnya tidak seberapa dengan apa yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabar, maka hendaknya dai-dai yang lain juga bersabar ketika mendapati gangguan dari kaumnya berupa gangguan lisan, gangguan fisik atau ancaman, teror dan lain sebagainya, hendaknya bersabar untuk menghadapinya dan lanjutkan perjuangan dakwah karena dakwah itu milik Allah. Allah yang akan menjaganya. Allah yang menjaminnya. Allah yang mengatur segalanya. Maka hendaknya sang dai tersebut mencontoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Wa afaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hammihi bi maji'i hadzal nashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terhibur dengan adanya pertolongan yang datang ini. Wa taqaddama fi tariqihi ila Makkah. Beliau pun melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Hatta nazala bi Nakhlah. Hingga beliau singgah di tempat yang bernama Nakhlah. Wa aqama biha ayyaman, beliau tinggal di sana beberapa hari. Wa athna'a iqamatihi biha sarafallahu ilaihi nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ketika beliau sedang tinggal di Nakhlah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan beberapa kelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Wa huwa qa'imun yusalli bi ashabihi salatal fajri. Ketika itu Rasulullah SAW sedang salat mengimami para sahabat salat subuh. Falamma qada wallau ila qaumihim mundirin. Ketika Rasul selesai salat, bangsa jin tersebut kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Wa qad amanu bihi. Bangsa jin ini beriman kepada Rasul. Wa lam yash'ur bihim Rasulullah SAW, dalam keadaan Rasulullah SAW tidak menyadarinya. Hatta nazala bidzalikal Qur'an, hingga akhirnya ayat-ayat Al-Qur'an menceritakan hal itu. Ayatun min suratil Ahqaf wa ayatun min suratil Jin, yaitu beberapa ayat dari surat Al-Ahqaf dan beberapa ayat dari surat Al-Jin. Masyaallah, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu penduduk Taif belum mau beriman, menolak ajakan Rasul, bahkan mencela beliau, melukai beliau, mencelakai beliau, Allah gantikan itu dengan berimannya bangsa jin, beberapa kelompok dari bangsa jin yang Allah utus untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tidak tahu. Ketika itu sedang sholat, bangsa jin ini pun mendengarkan Al-Qur'an, mereka pun langsung beriman, mendatangi kaumnya dan mendakwahkan kebenaran yang mereka dengar. Wa ba'da ayyamin kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Nakhlah yuridu Makkah. Setelah beberapa hari berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beranjak dari Nakhlah menuju ke kota Mekah. Wa huwa yarju minallahi al-faraj wal makhraj. Beliau pulang sambil berharap kepada Allah agar mendapatkan jalan keluar, agar mendapatkan solusi. Wa yakhsha min Quraisyin asyarra wal batsha. Beliau khawatir kejelekan, gangguan, teror dari orang-orang Quraisy terhadap beliau dan para sahabat. Fa ahabba an yahtata li nafsihi. Rasul ingin agar diri beliau terlindungi dan dijamin. Falamma dana min Makkah makatha biharra. Ketika Rasulullah SAW mendekati kota Makkah, beliau singgah di Harra. Wa ba'atha rajulan ila al-Akhnas ibn Syariq liyujirahu. Beliau pun mengutus seseorang untuk menemui Akhnas bin Syariq untuk memberikan jaminan keamanan kepada Rasul. Fa'tadhara bi annahu halif wal halifu la yujir. Maka Al-Akhnas pun memberikan udur, tidak bisa memberikan jaminan karena dia posisinya sebagai sekutu dari kabilah yang lain dan peraturannya sekutu tidak bisa memberikan jaminan keamanan pihak yang lainnya. Fa'arsala ila Suhail ibn Amr. Beliau pun mengirimkan utusan untuk menemui Suhail bin Amr. Fa'tadhar bi annahu min bani Amr ibn Lu'ay wa hum la yujiruna ala bani Ka'b ibn Lu'ay. Beliau pun, yakni Suhail bin Amr pun meminta uzur, tidak bisa memberikan jaminan karena dia berasal dari bani Amr bin Lu'ay. Bani Amr itu tidak boleh memberikan jaminan di atas jaminannya bani Ka'b bin Lu'ay. Yakni tidak boleh melangkai kabilah seniornya. Farsala ila al-Mut'im ibn Adi wa huwa min bani Naufal ibn Abd Manaf akhi Hashim ibn Abd Manaf jaddi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengutus seseorang untuk menemui Mut'im bin Adi dan dia berasal dari bani Naufal bin Abd Manaf, saudaranya Hashim bin Abd Manaf, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abd Manaf a'azzu batshin fi Quraisy, dan Abd Manaf merupakan kabilah terkuat, termasuk kabilah kuat di kalangan Quraisy. Faqala al-Mut'im na'am. Maka Mut'im bin Adi pun mengiyakan dan mengijabahi permintaan Rasul. Dia mengatakan, iya, saya siap. Fatasallaha huwa wa banuh. Kemudian Mut'im bin Adi membawa senjata. Bersama dengan anak-anaknya juga membawa senjata. Thumma arsala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mut'im bin Adi mengutus seseorang untuk bertemu dengan Rasul SAW. Faja'a wa dakhala al-Masjid al-Haram. Maka beliau pun datang, masuk ke kota Mekah dan masuk ke Masjidil Haram. Wa tawafa bil baiti wa shalla ra'atain. Beliau tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, salat 2 rakaat, thumma sarafa ila baitihi. Kemudian beliau pun pulang ke rumahnya. Wal Mut'im ibnu Adi wa auladuhu muhtiquna bi Rasulillah SAW bisilah. Sementara Mut'im bin Adi dan anak-anaknya membentengi dan menutupi Rasul SAW dengan menggunakan senjata. Yakni dijaga betul oleh Mut'im bin Adi dan juga anak-anaknya. Wa kana al-Mut'im qad a'lana fi Quraisy annahu ajara Muhammadan faqabilu dhalika minhu. Dan Mut'im bin Adi sudah menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya dia yang akan memberikan jaminan keamanan kepada Rasul dan mereka pun, yakni orang-orang Quraisy, menerimanya. Baik. Itulah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam di Taif. Qadarullah wa ma syaa fa'al, tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, bahkan beliau sedih, terpukul, kecewa karena tidak bisa mendapatkan apa yang beliau inginkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutus malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan kepada beliau dan juga mengutus beberapa kelompok bangsa jin yang kemudian bangsa jin ini pun beriman kepada Rasul dalam keadaan beliau tidak tahu. Wa hakada. Tayyib. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala membawakan bab tentang jidalul musyrikin wa talabihim al-ayat. Perdebatan, dialog antara Rasul dengan kaum musyrikin dan mereka menantang untuk didatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah jidalul musyrikin wa talabuhum al-ayat. Perdebatan kaum musyrikin dan mereka menuntut untuk ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa kana min jumlati jidalil musyrikin annahum kanu yatlubuna min Rasulillah SAW al-ayat ta'jizan wa inata. termasuk di antara bentuk perdebatan antara Nabi dengan kaum musyrikin adalah mereka meminta dari Nabi untuk didatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi bukan tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan. Tetapi tujuannya adalah untuk merendahkan dan mengalahkan serta sombong di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut mereka, bayangan mereka, Muhammad bukan Nabi dan tidak bisa mendatangkan ayat-ayat itu, tidak bisa mendatangkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya mereka menantang. Itu anggapan mereka. Waqad taqarrara dzalika minhum miraran fi awqatin mukhtalifah. Dan mereka sudah mengajukan permintaan itu, tuntutan itu beberapa kali pada waktu-waktu yang berbeda. Fa min dzalik di antaranya, annahum ijtama'u marratan fil Masjidil Haram. Pernah suatu hari mereka sedang berkumpul di Masjidil Haram. Wastasyaru bainahum. Kemudian mereka bermusyawarah, melakukan rapat. Thumma arsalu ila Nabi SAW anna ashrafa qawmika qad jitama'u layukallimuk. Kemudian mereka mengutus seseorang menemui Nabi SAW, memberitahu bahwasanya pemuka-pemuka kaummu sedang berkumpul untuk mengajak bicara kamu. Wahaitu inna Nabi SAW kana harisun ala rusyihim ghayat al-harsi. Rasul SAW memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan arahan mereka kepada kebenaran. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan tentang beliau, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَىٰ. Mungkin engkau merasa kecewa, wahai Nabi, atas tindakan mereka ketika mereka tidak mau beriman dengan kejadian ini, tidak mau beriman dengan kenyataan ini. Faqad ja'ahum sari'an yarju islamahum. Maka Rasul langsung mengijabahi undangan mereka. Beliau langsung datang bergegas menemui mereka dengan tujuan, dengan keinginan agar bisa membuat mereka masuk Islam. Faqalu, ternyata mereka membuka pembicaraan. Inna katukhbiruna anna rusula kanat lahum ayat. Wahai Muhammad, kamu pernah menyampaikan kepada kita bahwa utusan-utusan sebelum kamu itu memiliki tanda-tanda kekuasaan Allah. Kanat li Musa asa wa li Thamud an-naqah wa kana Isa yuhyil mauta. Katamu Nabi Musa punya tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kaum Samud ditampakkan kepada mereka onta yang keluar dari batu. Isa bisa menghidupkan mayat. Fa'tina bi'ayatin kama ursilal awwalun. Sekarang giliranmu, wahai Muhammad. Kamu mengaku dirimu adalah utusan Allah, maka datangkan kepada kami. Seperti apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang engkau miliki? Sebagaimana utusan-utusan sebelummu juga demikian. Wakanu yadhunnuna anna min khawasir rusul annahum yaqdiruna ala ihdathi misli hadhihi al-khawariq wal mu'jizat mata sya'u. Orang-orang musyrikin menganggap bahwasanya utusan-utusan Allah itu mampu untuk melakukan hal-hal di luar kebiasaan kapanpun mereka mau. Kama yaqdirul 'amatu an-nas ala a'malihim at-tabi'iyah, layaknya seperti manusia yang bisa melakukan aktivitas dan agenda rutin dia. Dan ini mereka menganggap Rasul itu sakti mandraguna, ya, bisa melakukan hal-hal di luar nalar, di luar kebiasaan, di luar tatanan alam, semau beliau. Makanya mereka menantang. Coba sekarang datangkan, mana tanda kekuasaan Allah? Kalau memang kamu adalah utusan Allah. Mereka tidak paham bahwasanya tanda kekuasaan itu Allah yang mengatur, bukan nabinya. Nabi tersebut mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian mereka seenaknya sendiri menampakkan mukjizat atau semisal itu, tidak. Tapi itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa dipelajari. Murni mauhibah, pemberian dari Allah untuk menguatkan risalah mereka dan untuk menampakkan di hadapan manusia bahwasanya mereka adalah benar-benar utusan Allah. faqatarahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun memberikan masukan, usulan terkait dengan mukjizat yang dilakukan oleh Rasul. Mereka minta, request, ya, pesan. Wahai Muhammad, katanya kamu kan utusan Allah. Coba datangkan kepada kami mukjizatnya Allah. Kayak gimana? Kami request ini, ya, tolong dipenuhi. Mereka minta, ayyaja'alalahumus safa dhahaba. Mereka minta agar bukit Safa berubah menjadi emas. Au yasiru anhumul jibal, atau mereka ingin melihat gunung-gunung itu berjalan. Wa yabsutlahumul bilad, atau mereka ingin agar bisa menguasai, memiliki kekuasaan di negeri-negeri. Wa yajri fiha al-anhar, dan juga menguasai kota-kota yang indah yang penuh dengan sungai-sungai yang mengalir. Au yab'ats man madha min abaihim hatta yashhadu bi annahu rasul, atau mereka minta kepada Rasul untuk menghidupkan nenek moyang mereka yang mati agar mereka sendiri yang menyampaikan bahwasanya Rasul benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang nyeleneh-nyeleneh, permintaan yang tidak beradab, permintaan yang lancang, tujuannya adalah memang untuk mendustakan, tidak untuk beriman. Allah Maha Mampu untuk merubah bukit Safa menjadi emas, Maha Mampu, sangat mampu. Allah mampu membangkitkan yang mati, sangat mampu. Allah mampu untuk memugarkan kota-kota, kemudian menjadikan mereka sebagai pemimpin di kota-kota itu. Allah mampu, mampu. Itu semuanya adalah kudratullah. Allah mampu untuk itu semua. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Mereka mengatakan, sebagaimana yang dinukil oleh Allah dalam firman-Nya, dan mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, hingga engkau menampakkan di hadapan kita air yang keluar dari tanah membentuk mata air yang mengalir. Au takunu laka jannatun min nakhil wa inabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Atau engkau membuat kebun-kebun yang rindang dari kebun kurma, kebun anggur, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Au tusqita as-sama' kama za'amta 'alaina kisafa. Atau coba tolong awan-awan yang ada di langit itu diturunkan potongan demi potongan agar kita bisa menyentuhnya dan melihatnya. Au ta'tiya billah wal malaikatu qabila. Atau engkau datangkan saja Allah Subhanahu wa taala ke dunia disertai dengan pawai malaikat-malaikat mengiringi Allah Subhanahu wa taala. Au yakuna laka baitun min zukhrufin. Atau engkau bisa merubah rumahmu menjadi rumah emas. Autarqa fis sama, atau engkau bisa terbang ke langit. Wala nu'minu liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uh. Dan kami tidak akan beriman dengan jampi-jampimu itu, wahai Muhammad, hingga engkau menurunkan kepada kita kitab dari langit yang kita baca. Yakni betul-betul permintaan mereka ini murni atas kesombongan mereka, berdasarkan keras kepalanya mereka. Mereka minta bukan untuk diimani. Mereka minta tapi untuk menjatuhkan Nabi. Permintaan yang sangat panjang. Allah mampu untuk mengabulkan permintaan mereka. Tapi bukan itu yang diinginkan. Namanya manusia, kalau keinginannya dituruti, dia akan menginginkan hal yang lain. Allah tahu itu. Kalau mereka dituruti keinginannya, bukannya malah beriman, malah menjadi-jadi. Mungkin awalnya minta gunung Safa, bukit Safa jadi emas. Ketika dikabulkan, minta Jabal Nur, Gua Hira jadi emas. Kalau dikabulkan, semua gunung di Mekah jadi emas semua permintaan mereka. Tidak akan puas mereka. Karena memang keinginannya bukan untuk kebenaran. Keinginannya adalah untuk menjatuhkan. Dan juga untuk memenuhi hasrat syahwat mereka saja. Waqad abdaw raghbatahum fil Islam. Nah, ketika itu mereka berpura-pura menampakkan keinginan untuk masuk Islam kalau Rasul mau memenuhi keinginan mereka. Idza atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimaqtarahu, mereka akan mau untuk masuk Islam kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mendatangkan dan mewujudkan apa yang mereka minta. Faya subhanallah, permintaannya sangat lancang. Lalu bagaimanakah respon dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka? Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna nattafi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.